tipe maksimal kualitas. Tanpa pesaing kita santai sekali. Hanya karena ada orang yang bersungguh-sungguh mengalahkan kita, kita dipaksa, ditaruh dalam keadaan yang harus mengutamakan keprimaan. Kalau dia ramah, kita lebih ramah lagi. Kalau dia menjawab telepon dengan senyum dan tawa, selamat pagi, kita sudah senyum sebelum telepon bunyi. Yeah? Lakukanlah hal-hal yang menjadikan kita super, dan itu sangat dibantu oleh para pesaing. Jadi orang yang mengerti peran dari orang yang memusuhinya, kadang-kadang tetap menjaga orang-orang itu ada, tidak sepenuhnya dihapus sama sekali. Karena kan Sun Tzu mengajarkan, jagalah teman-temanmu dekat, sahabatmu dekat, tetapi jaga musuhmu lebih dekat lagi. Karena mereka lebih jujur tentang apa yang kita harus perbaiki. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya. Saya persilakan. Bapak, silakan Bapak. Yes, Bapak, silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Pak. Salam super. Salam super. Saya Indra dari Serpong, Tangerang Selatan. Yes, Pak Indra. Di poin tersatu disebutkan hidup sebagai suatu proses, Pak Mario, yeah, untuk menjadi. Nah, proses ini apakah sebagai suatu garis lurus yang atau yang ada tujuan akhir, atau sebagai suatu lingkaran yang tidak menentu sebagai tujuan akhir? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih Pak. Orang-orang yang hebat pada usia 40 tahun dengan orang yang lambat pada usia 40 tahun, ini pernah saya bahas, tapi saya mau masuk dari sudut pandang yang lain. Orang-orang yang hebat pada usia 40 tahun dan yang menyedihkan pada umur 40 tahun, apakah kecepatan hidupnya sama? Sama. Kecepatan hidupnya adalah 60 menit per jam. Tidak ada orang menua lebih cepat dari ini, walaupun ada orang yang wajahnya boros. Oke? Okay? Tetapi kan dia sampai di usia 40 sama sebetulnya. Tetapi mengapa dia yang hebat ini mencapai lebih banyak? Karena yang dilakukannya banyak. Keberhasilan berada di alam tindakan, bukan di alam rencana dan angan-angan. Secepatnya Anda ingin berhasil, bertindaklah, berkeringatlah. Tetapi kan waktunya sama. Kenapa ke orang ini mencapai lebih banyak? Karena waktu itu bisa melipat. Orang-orang yang tidak begitu penting bagi orang lain dibiarkan menua dengan kecepatan standar. Orang biasa. Orang-orang hebat yang berguna bagi orang banyak, Tuhan menyayangi kehadirannya dan tidak boleh pendek. Itu sebabnya waktu hidupnya dilipat-lipat supaya banyak yang diuntungkan dalam perjalanan waktunya. Tuhan demikian berkuasa. Dia bisa membuat hidup yang sama 40 tahunnya lebih panjang dari orang lain kalau kita berguna bagi orang lain. Karena kalau mau melayani Tuhan, layani sesama. Super sekali Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tentunya di Mario Teguh, Golden Waves.